Kumargi jodoh nanti aja, tak acan ayah kangen dedenya. Jadi dede bade nyanyi dasar jodoh, duka saha jodoh na. Kita pahodeh. Langsung.